إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Sampai hari ini, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang besar dalam sejarah hidup kita. Di antaranya adalah Idul Adha ini. Demikian pula ya kaum muslimin yang kami muliakan, kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita dinul Islam, di mana kita ketahui bersama dengan agama Islam inilah kita menjadi manusia-manusia yang baik di muka bumi ini. Dengan agama Islam inilah wahai kaum muslimin, kita menjadi teratur hidup di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang teratur dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, teratur dalam kehidupannya duniawi wal ukhrawi, dunianya dan juga akhiratnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, karena agama Islam tak lain diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diturunkan kepada Rasulnya kecuali melainkan sebagai rahmah bagi manusia. Sebagai rahmah bagi manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta menyeluruh. Baik manusianya, hewannya, tumbuhannya, ataupun alam semesta ini, lingkungan kita dan sebagainya. Di mana kita bersama dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita membuat kerusakan apapun bentuknya. Apapun itu bentuknya dilarang. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian merusak. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperindah dan memperbagus bumi ini. Inilah Islam, wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Di antara hal yang bisa kita petik dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di sana terdapat rahmat Allah yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan isyarat kepada Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Ismail. Di situ terdapat kisah yang agung yang kita bisa mengambil betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza balagha mahu sya'yu qala Ibrahim, dan tatkala Ismail alaihi salam pada umuran yang bisa bermain ke sana bermain ke sini dalam kondisi sangat menyejukkan kedua mata orang tuanya, anak-anak yang baru dia bisa ke sana dan ke sini namun sudah bisa diajak berbicara, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya Inni ara fil manam anni adbahuka. Fandur madza tara? Wahai anakku, aku tadi malam bermimpi. Aku melihat dalam tidurku, yakni aku bermimpi. Aku menyembelihmu. Aku menyembelihmu, wahai Ismail alaihissalam. Coba lihat. Coba lihat, wahai kaum muslimin. Sebuah ujian yang sangat besar yang dialami oleh sosok yang bernama Ibrahim alaihissalam. Maka ketahuilah, Ismail, anak yang saleh, mengatakan, faf'al, madza tu'mar? Satajuduni insyaAllah minas sabirin. I'mal madza tu'mar? Lakukan, wahai babaku. Kerjakan, wahai babaku. Apa yang Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam kisahnya adalah ketika Ismail sudah dibaringkan dan kemudian sudah mulai Ibrahim alaihissalam menampakkan pisaunya yang sangat tajam. Kemudian Ibrahim menempelkannya di lehernya Ismail. Bahkan kemudian sudah sampai di awek-awek lehernya. Bahasa Jawanya seperti itu. Namun tidaklah pasah. Sampai-sampai Ismail mengatakan, shoot ya abi. Keraskan lagi, oh babaku. Masya Allah. Sikin lam ta'ta illa bidnillah. Ternyata pisaunya tidak bisa menyembelih Ismail. Bukankah Ismail memiliki ilmu kebal? Bukan. Karena itu semua terjadi atas kehendak Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, wafadainahu bi'adbi dhabihin azim. Allah gantikan dengan sesembelihan yang besar. Yakni kambing gibas yang besar. Diambil dari kisah ini, wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Di situ terdapat kasih sayang Allah. Bahwasanya tidak akan mungkin bisa manusia melakukan syariat ini. Tidak akan mungkin bisa seorang pun menyembelih anaknya. Kecuali Ibrahim alaihi salam. Seorang yang betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecuali Ismail saja. Maka Allah menggantikan itu semuanya dengan menyembelih seekor binatang kurban. Di situ kita tahu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan, betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya. Dan tidak akan mensyariatkan satu syariat pun yang itu membuat berat terhadap hamba-hambanya. Tidak ada satu pun beban syariat yang itu di luar batas kemampuan manusia. Tidak akan mungkin. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak akan mungkin membikinkan sebuah syariat buat kalian yang itu terasa berat bagi kalian. Tidak akan mungkin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kita semua. Yuridu Allah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menginginkan adanya kesulitan, adanya kerepotan, adanya rasa berat bagi kalian, wahai kaum muslimin. Maka begitu indahnya Islam ini. Begitu mudahnya Islam ini, wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Sampai-sampai al-Islam mengatur kita, mengatur kehidupan sesama manusia. Baik itu sebagai muslimin, di kalangan kaum muslimin, ataupun pergaulan sesama umat manusia, walaupun itu dengan agama selain Islam. Agama Islam, syariat Islam, mengatur itu semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, bahwa semua bentuk kezaliman, semua bentuk keburukan, semua bentuk aniaya, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, apapun itu bentuknya adalah haram antara sesama muslimin dan juga antara umat manusia. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan aturan yang benar dalam Islam. Kaum muslimin yang kami muliakan, hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi yang sering kami bawakan dalam majlis ta'lim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan semua jenis kezaliman kepada diriku. Sehingga Allah tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali. Allah tidak pernah berbuat kezaliman sama sekali. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan semua bentuk kezaliman itu haram antar kalian. Haram. Tidak boleh. Semua bentuk kezaliman apapun tidak dibolehkan dalam syariat kita. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man marra fi masjidina aw fi aswaqina wa ma huna blun falyumsik 'ala nisalih ay yusiba ahadan min almuslimina minha adha. Sampai-sampai Rasul membuat aturan, barang siapa yang berjalan di masjid kami atau berjalan di pasar-pasar kami, yakni di lingkungan kaum muslimin, dan dia membawa tombak atau dia membawa senjata ataupun apa yang membahayakan, hendaknya dia pegang ujungnya yang membahayakan tersebut. Hendaknya dia pegang hal tersebut dengan erat-erat agar jangan sampai seorang muslim tersakiti dengannya. Agar jangan sampai seorang muslim tersakiti dengan sebab benda yang kamu bawa tersebut. Betul-betul Islam sangat indah sekali mengatur kehidupan bermasyarakat sesama muslimin ataupun dengan agama yang lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berada di Arafah, ketika beliau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya yang jumlahnya ribuan, para sahabat yang haji bersama Rasulullah di Haji Wada, di haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum bi hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah sesuatu yang haram. Tidak boleh manusia dengan yang lainnya mencaci maki, merampas hartanya atau bahkan menyakiti tubuhnya, apalagi membunuh. Ini perkara yang besar dalam urusan agama. Kehormati yaumikum hada, kata Rasul, haramnya darah, haramnya harta, haramnya kehormatan itu seperti haramnya hari ini, yakni hari Arafah. Di bulan ini, Dzulhijjah, dan di negeri kalian ini, di kota Mekah, kaum muslimin yang kami muliakan, sesungguhnya agama Islam mengharamkan semua bentuk kezaliman apapun itu jenisnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, man asyara ila akhihi bil hadid fatal'anuhu malaikatu. Barang siapa yang dia mengarahkan satu besi kepada saudaranya untuk membunuhnya atau untuk menakut-nakutinya, maka sungguh malaikat akan melaknati dia. Allah subhanahu wa ta'ala pun memberitahukan kepada kita, bisa jadi yanzi'u syaitan fayahfuruhu finnari jahannam. Bisa jadi ketika seorang menunjukkan pedang atau sesuatu yang bisa menyakiti saudaranya, dicabut oleh syaitan dan ditusukkan kepada saudaranya tersebut, matilah dia akibat orang tersebut. Maka dia akan terjerumus ke dalam neraka jahannam dengan sebab itu. Disebutkan oleh Rasulullah, "Laisa minna man hamala 'alaihi silah. Laisa minna man hamala 'alaina silah." Bukan termasuk dari golonganku, kata Rasul, orang yang mengarahkan senjata kepada kami. Orang yang mengarahkan senjata kepada kami itu bukanlah dia golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul-betul Islam adalah agama yang rahmah, agama yang sempurna dari Allah yang Maha Rahmah dan Maha Sempurna. kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa hadiba 'alaihi wa la'anah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya. Sungguh perkara darah adalah perkara yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan untuk seorang berjihad kecuali memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dalam urusan agama kita. Jihad itu bukan perkara yang remeh, jihad itu bukan perkara yang rendah, jihad itu bukan perkara yang bahkan bukan perkara yang jelek. Jihad itu mulia, namun dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Sampai-sampai disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitab beliau, tidak ada satupun syariat Islam yang membahayakan manusia sama sekali. Sampai pun dalam jihad fi sabilillah, ketika kaum muslimin tidak mampu untuk bertempur, maka diharamkan untuk melakukan jihad fi sabilillah, karena pengaruhnya akan adanya banyak darah yang tertumpah dan akan mengembirakan musuh-musuh kaum muslimin. Kaum muslimin yang kami muliakan, inilah Islam yang mengatur kehidupan kita antara muslim dengan muslim yang lainnya. Demikian pula, Islam mengatur kehidupan antara muslim dengan non-muslim. Sebagaimana kita ketahui bersama ya kaum muslimin yang kami muliakan, bahwasanya Islam itu mendudukan kaum kufar menjadi beberapa bagian. Sekali lagi, Islam mendudukan, membagi orang-orang yang kafir menjadi empat bagian. Menjadi empat bagian wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Dan Islam mengatur setiap bagian masing-masingnya. Dan tidak dipukul rata setiap orang kafir itu sama. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Islam membagi kafir menjadi empat. Yang pertama mereka adalah kafir dhimmi. Orang-orang kafir yang berada di kekuasaan kaum muslimin. Yang mereka boleh hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka membayar upeti kepada penguasa kaum muslimin. Mereka adalah kaum kafir yang dilindungi oleh penguasa muslimin. Maka mereka haram hukumnya untuk kita menyakitinya. Untuk kita merampas hartanya. Apalagi kita membunuhnya. Kemudian yang kedua, Islam membagi kafir yang kedua adalah muahad. Kaum kafirin yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini pun kita tahu bersama dalam hadis yang sahih, man qatala muahadan fi kunhi lam yari raihatal jannah fa inna riha la yujudu ala masirta 40 sana atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh orang yang kafir dalam kondisi ia ada perdamaian janji, perjanjian damai dengan kaum muslimin, yakni kafir muahad, maka sang pembunuhnya tidak akan mungkin mencium bau surga. Padahal yang namanya bau surga itu bisa tercium selama perjalanan 40 tahun. Kaum muslimin yang kami muliakan, Islam sedemikian rupa dalam mengatur keindahan bermasyarakat. Demikian pula kafir yang ketiga, kafir musta'man. Orang-orang kafir yang datang ke negeri muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa kaum muslimin. Maka dia pun tidak boleh disakiti. Tidak boleh dirampas hartanya. Tidak boleh dijatuhkan kewibawaannya. Dan juga tidak boleh apalagi dibunuh. Sebagaimana ketika Ummu Hani memberitahukan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada saudaraku dari kota Mekah masuk ke kota Madinah dan aku menjamin keamanannya. Maka Rasulullah mengatakan, fa ana ajiruhu ya man ajarta man ajarti ya Ummahani. Aku akan melindungi siapa yang kau lindungi wahai Ummahani. Kaum muslimin yang kami muliakan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kafir harbi. mereka orang-orang yang menyerang kaum muslimin, yang ada pertempuran dengan kaum muslimin, barulah mereka yang halal untuk dibunuh, dan dengan cara yang syar'i juga, tidak boleh dengan cara membabi buta, atau mencabik-cabik tubuhnya, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami uraikan hal ini dengan singkat dan cepat, karena memang waktu yang sangat singkat, untuk memberitahukan kepada kita, bahwa Islam adalah agama yang sangat indah. Islam adalah agama yang sangat rahmah, mengatur semua bagian kehidupan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang kami muliakan, dari siapa yang dia mengatasnamakan jihad fi sabilillah, mengatasnamakan memperjuangkan Islam, kemudian melakukan ini dan itu, pengeboman atau pembunuhan ataupun yang lainnya, yang itu tidak dengan cara yang syar'i, maka ketahuilah itu bukan jihad fi sabilillah. Itu bukan caranya bertempur secara Islam. Namun itu bahkan menghinakan Islam, bahkan merendahkan Islam, sampai-sampai kita kerepotan untuk menerangkan kepada umat Islam bahwa Islam itu indah. Sampai-sampai kita kerepotan kepada umat Islam bahwa Islam itu tidak kejam. Bahwasannya jenggot ini bukanlah orang-orang yang kejam, karena mereka mengatakan orang yang berjenggot itu adalah orang yang teror. Bukan. Jenggot ini, wahai kaum muslimin, adalah ajaran Rasul. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa jenggot ini adalah orang-orang teroris, maka dia menuduh Rasul sebagai gembong utama teror. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga janganlah kita dengan perilaku mereka, kita mengesankan Islam ini ganas, Islam ini garang, Islam ini suka dengan kekejaman, suka dengan kekerasan. Salah sama sekali. Salah sama sekali. Islam itu indah, wahai kaum muslimin. Namun karena perbuatan mereka itu, Islam tercoreng, Islam menjadi nama yang jelek di umat kaum muslimin, bahkan apalagi di umat manusia, akibat perbuatan-perbuatannya mereka. Sehingga kaum muslimin yang kami muliakan, Islam itu rahmah. Kalimat jihad bukanlah kalimat yang sangar. Jihad itu syariat Islam, dilakukan penuh dengan rahmah, dilakukan penuh dengan aturan yang sangat ketat. Tidak seperti asalan-asalan mereka itu, asal menghancurkan, asal merendahkan. Ketahuilah, jihad itu disyariatkan li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memperjuangkan dinul Islam, untuk memperlihatkan Islam ini indah, tidak seperti apa yang disangkakan oleh manusia. Kaum muslimin yang kami muliakan, apalagi dengan sebuah masjid yang namanya Al-Jihad, ini pun menjadi sebuah akibat dampak negatifnya mereka. Awas dengan masjid Al-Jihad, masjidnya teroris. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik, wa kaum muslimin, akibat perbuatan mereka, Islam tercoreng, dan beberapa syariat Islam diidentikan dengan yang namanya teroris. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Rasul mensyariatkan segala syariat bukan untuk dicoreng. Rasul mensyariatkan jenggot bukan sebagai ciri teroris. Orang memakai celana di atas mata kaki juga bukan orang yang menakutkan, wahai kaum muslimin. Karena itu adalah syariatnya Allah, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk dari lafaz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Kesimpulannya, wahai kaum muslimin yang kami muliakan, di sana masih panjang lebar pembahasan. Begitu indahnya Islam, begitu damainya, sejahteranya Islam. Namun sekarang ini manusia merasa takut dengan Islam. Ini adalah menunjukkan batilnya jihadnya mereka. Bukan Islam menjadi mulia, tapi Islam sekarang ini tercoreng akibat perbuatan-perbuatan mereka. Apalagi yang dibunuh adalah orang yang sedang sholat, yang sedang sholat Jumat lagi, yang dipastikan muslimin semua dalam masjid tersebut. Apakah hal itu masih layak disebut sebagai jihad? Hasya wa kalla. Tidak sama sekali, wahai kaum muslimin. Tidak sama sekali wahai kaum muslimin. Itu adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dan juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini dan mungkin agak sedikit terlalu cepat saya berbicara, namun intinya bisa difahami, Islam adalah indah. Islam adalah tentram, damai. Seorang yang melakukan Islam akan mendapatkan ketentraman jasmaninya dan rohaninya. Mendapatkan rahmat Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan memberikan kepada kita maghfirahnya. Dan memasukkan kita ke dalam surga. Dan menyelamatkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.